Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ya. Telah kita baca syarah fa idza arafta anna Allah khalaqa li ibadatihi, dan di sini Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan ya banyak tentang makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tayyib. Kemudian kita masuk ke syarah berikutnya. Fa'lam ya. Qala fa'lam أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. طيب. Oleh karena itu ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid, sebagaimana halnya sesungguhnya salat tidak dinamakan salat kecuali bersama kesucian. Nah, idza arafta, apabila anda telah mengetahui annallaha khalaqak, bahwa sesungguhnya Allah khalaqak, khalaqaka li'ibadati, telah menciptakanmu dengan hikmah tujuan agar beribadah kepadanya. Fa innal ibadata, maka sesungguhnya ibadah itu, la takunu sahihatan, tidak akan sah yardaha Allahu subhanahu wa ta'ala, diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, illa kecuali idza tawaffara fiha syartan, idza apabila tawaffara terpenuhi fiha dalam ibadah itu syartan, dua syarat. Idza ikhtalla syartun min asyartain, idza apabila ikhtalla, hilang ya, tidak ada ya syartun, satu syarat min asyartain, dari dua syarat itu batal. Batal ibadah itu, satu saja syarat, tidak ada batal. Artinya dua-duanya harus ada ya, tawaffara fiha syartan. Syaratul awal, syarat pertama, antakuna khalisatan liwajhillah, ibadah itu murni ya, murni diikhlaskan hanya untuk mencari wajah Allah. Apa maksudnya ibadah itu murni diikhlaskan untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan wajah Allah? Maksudnya dia beribadah dengan niat dapat balasan pahala dari Allah Ta'ala, masuk dalam jannah surga, dan dalam surga ya ada kenikmatan tambahan, nikmat tambahan, ziyadah mazid, yaitu menatap wajah Allah. Nah, jadi itu maksudnya ya, artinya memang dia niatkan untuk akhiratnya agar dapat pahala ya, masuk jannah, dengan demikian dia akan bisa melihat Allah, menatap wajah Allah dalam surga. Nah, itu maksudnya mengharapkan wajah Allah. Laisa fiha syirkun, laisa fiha syirkun, tidak ada dalam ibadah itu ya satu bentuk kesyirikan. Fa inna taharah apa ini? Nah. Terlipat. Nah. Fa in khalaqaha syirkun. Fa in khalaqaha syirkun batalat. Jadi in khalaqaha, apabila mencampurinya, menodainya, mengotorinya, syirkun suatu syirik, ya, menodai ibadah itu, mengotori ibadah itu, mencampuri ibadah itu, batal ibadah itu. Mithlu taharati, semisal dengan taharah, ya, kesucian. Seperti halnya taharah, idza khalaqaha hadatsun, apabila khalaqaha hadatsun dicampuri oleh hadats, ya, batal taharah itu. Nah, kesuciannya hilang karena berhadats. Kadzalika, demikian pula, idza abadtallaha, idza abadta Allah, apabila anda beribadah kepada Allah, menyembah Allah, thumma lantas asyrakta bihi, anda menyekutukannya, ya, dengan selainnya dalam ibadah, batalat ibadatuk, batallah ibadah anda. Hadza syaratul awal, ini syarat yang pertama. Asyaratu tsani, syarat yang kedua. Al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Rasul, ajaran Rasul. Fa ayyu ibadatin, maka ibadah apa saja. Fa'ayu ibadatin, ibadah apa saja. Lam ya'ti, tidak datang biha, dengannya ar-rasulu, rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ibadah dikerjakan oleh seseorang, nabi, rasul tidak pernah mengajarkannya, tidak pernah menuntunkannya. Fa innaha, maka sesungguhnya ibadah yang dikerjakan itu batilatun, batil. Wa marfudatun, dan tertolak. Marfudah, tertolak. Ya. Marfudah semakna dengan mardudah, tertolak. Kenapa? Li annaha, karena sesungguhnya ibadah yang dikerjakan itu bid'atun wa khurafatun, itu adalah bid'ah dan khurafat, ini buat-buat khayul, ya, karang-karang. Walihada yaqul sallallahu alaihi wasallam, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Man amila amalan, barang siapa mengerjakan suatu amalan, laisa alaihi amruna, ya, tidak ada di atas amalan itu amruna, ya, urusan kami, tidak ada perintah kami, tidak ada tuntunan kami atasnya, fahuwa raddun, maka itu rad, ya, rad semakna dengan mardud, tertolak. Nah, ini lafaz yang disebut oleh Syekh, ini riwayat Muslim, ini hadits Aisyah, ya. Baik, Wa fi riwayah, pada salah satu riwayat yang lainnya nih, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa rad. Man ahdatha, barang siapa yang mengada-adakan, fi amrina hadha, pada urusan kami ini, urusan agama, urusan syariat, amal ibadah, ma laisa minhu, suatu amalan yang bukan bagian dari darinya, fa huwa raddun, mardud, maka itu tertolak. Nah, ini riwayat muttafaq alaih. Riwayat yang kedua ini muttafaq alaih. Riwayat yang pertama tadi ya adalah riwayat lain dari Muslim. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala budda, karena itu labud, harus, mesti, ya, antakuna ibadatu, bahwa suatu ibadah itu, ya, suatu ibadah itu mesti muafiqatan, sesuai, mesti harus sesuai, lima ja'a bihi rasulu, dengan apa yang diajarkan oleh rasul, apa yang didatangkan oleh rasul, dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai. Ya. La bistihsanatin nas, tidak dengan semata ya hasil istihsanat annas. Pandangan manusia menganggap itu baik, istihsanat, yakni hal-hal yang dipandang baik oleh manusia. Oh, ini bagus, ini baik, ya. Kita amalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak. Tidak bisa hanya sebatas pandangan yang manusia menganggap itu baik, tidak bisa. Tidak bisa beristihad. Ya, berijtihad bahwa ini sepertinya bagus ini, amalkan. Enggak bisa. Nah. Baik. Wa niyatihim, dan tidak semata dengan berdasarkan niat-niat mereka. Niat mereka bagus, lurus, ikhlas. Niatnya baik. Ingin beribadah kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Kenapa tidak boleh? Ya, orang mau beramal kok niatnya bagus, kenapa disalahkan? Nah, tidak bisa hanya sekedar niat yang baik, niat yang ikhlas. Wa maqasidihim, tidak dengan, dan tidak dengan semata maksud-maksud mereka, tujuan-tujuan mereka. Tujuannya baik, tujuannya bagus untuk taqarrub kepada Allah. Ya, itu tidak bisa, tidak cukup. Madama annaha, selama amal ibadah itu yang dipandang itu lam yadulla alaiha dalilun, lam yadulla alaiha, tidak pernah ditunjukkan atasnya oleh suatu dalil minas syara', dari syariat, fahiya bid'atun, maka itu bid'ah, bid'ah muhdathah, perkara baru yang diada-adakan, bid'ah namanya. Ya. Wala tanfa'u sahibaha, wala tanfa'u, dan bid'ah itulah tanfa'u, tidak akan memberi manfaat kepada sahibaha, pelakunya. Bal tadurruhu, bahkan justru tadurruhu, akan memudaratkannya, membahayakannya. Li'annaha, karena sesungguhnya bid'ah itu ma'asiyatun, bid'ah itu maksiat. Wa in za'ama, meskipun dia berprasangka, annahu, dia beranggapan, ya, za'ama, dia berprasangka, dia beranggapan, annahu bahwasanya amalan itu, atau dia, bahwa sesungguhnya dia, dirinya, ya, annahu, pelakunya. Wa in za'ama, meskipun orang yang mengerjakan bid'ah itu, za'ama, dia, ya, beranggapan, annahu, bahwa sesungguhnya dirinya, taqarraba biha, mendekatkan diri dengan amal ibadah itu, ilallahi azza wajalla, kepada Allah azza wajalla. Ya, tidak cukup. Nah, ini terpenuhi syarat ikhlas, ya. Dia ikhlas, niatnya baik, maksud tujuannya baik, yaitu taqarrub kepada Allah, mengharapkan wajah Allah, ingin masuk surga dengan itu. Naam. Syarat pertama ini yang terpenuhi, tapi sekarang ada syarat kedua. Masalahnya itu ajaran siapa? Anda pandang itu baik, pandangan Anda, ya, tidak bisa, karena ini syariat. Nah, ya, dan namanya ibadah tidak bisa diada-adakan tanpa ada tuntunannya, berdasarkan hadis yang telah lewat. Nah, ya, dan Nabi SAW telah menegaskan, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesalahan itu terancam neraka. Nah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara agama, amal-amal ibadah yang dikarang-karang dan dadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap kesesatan, setiap bid'ah itu sesat, dan wa kulla dhalalatin finnar, kesesatan itu terancam neraka. Yang jelas di sini dikatakan oleh Syekh, ya. Jadi wala ta'fiya bid'ah wala tanfa'u sahibaha bal tadurruhu li'annaha ma'siyah. Bid'ah apa saja itu tidak akan bermanfaat bagi pelakunya, bahkan membahayakannya karena itu maksiat. Nah, tingkat kemaksiatannya bagaimana? Nah, ya, kata ulama, bid'ah itu kan bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang kemaksiatannya kecil, yang jelas maksiat, semua bid'ah maksiat. Hanya saja bertingkat, ada maksiat kecil, yakni dosa kecil. Ada juga bid'ah yang maksiatnya maksiat besar, kefasikan tingkatannya. Bahkan ada bid'ah yang tingkat kemaksiatannya mukaffirah, yakni mengkafirkan pelakunya, menjerumuskannya dalam kekafiran, pelakunya kafir. Jadi tingkatannya kufur akbar. Nah, ini tiga tingkatan, maksiat kecil, dosa kecil. Yang kedua, maksiat besar, dosa besar, kabirun al kabair, kefasikan. Yang ketiga, mukaffirah, ya, kufur akbar, mengkafirkan pelakunya, jadi kufur besar. Tidak lepas dari tiga ini namanya bid'ah. Oleh karena itu Syekh di sini mengatakan wala tanfa'u sahibaha bal tadurruhu li'annaha ma'siyah. Wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah, meskipun dia beranggapan bahwa dengan itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Ini meskipun niatnya ikhlas. Nah. Ya, karena ini syarat ini. Harus ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, muttafaq alaihi, riwayat riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, dari hadits Aisyah. Tayyib, fala budda fil ibadati min hadaini syartain. Fala bud, jadi harus fil ibadah, dalam suatu ibadah, min hadaini syartain, dari dua syarat ini, harus ada padanya dua syarat ini, yaitu al-ikhlasi wal mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, apa itu ikhlas? Beramal hanya karena Allah. Bagaimana namanya karena Allah? Karena ada juga orang beramal karena Allah, tapi ya, ingin kaya di dunia. Nah, sampai ada kali-kaliannya, sedekah sekian dapat sekian, sekian. Nah, beramal karena Allah supaya dibalas oleh Allah di dunia jadi orang kaya. Nah, jadi karena Allah maksudnya apa? Menghajap, mengharapkan wajah Allah. Sebagaimana di sini Syekh menjelaskannya di sini, liwajhillah antakuna khalisatan liwajhillah, diikhlaskan, dimurnikan, diikhlaskan untuk wajah Allah. Nah, untuk wajah Allah. Wajah Allah hanya bisa dilihat di akhirat. Ya, itu adalah tambahan nikmat dalam surga. Berarti maksudnya apa? Berarti dia beramal untuk akhiratnya, untuk mendapat pahala di akhirat, surga di akhirat, sehingga bisa berjumpa dengan Allah, melihat Allah. Nah, itu ikhlas. Bukan agar dapat balasan di dunia dari Allah. Baik. Bukan pula ya beramal itu tadi masih sebatas pembahasan yang bertentangan dengan keikhlasan dari segi apa? Syirik kecil. Nah, baik, tapi ada, bahkan ada syirik besar yang membatalkan keikhlasan, menyekutukan Allah dalam ibadah. Baik, wal mutaba'a lir rasul, pengikutan terhadap rasul, ajaran rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta takuna ibadatan sahihatan, hingga menjadi suatu ibadah yang sah. Baik, nafi'atan li sahibiha, bermanfaat bagi pelakunya. Fa in dakhalaha syirkun batalat, apabila dimasuki syirik batal. Nah, syirik ya yang memasukinya bisa jadi syirik akbar, membatalkan seluruh amal ibadah. Ya, bahkan batal keislamannya, ya kan? Nah, jadi musyrik. Apabila dimasuki syirik kecil, maka amal itu saja. Amal itu saja, amalan yang dimasuki syirik kecil itu karena riya sum'ah, ingin dapat ya pujian manusia, ingin dilihat dan didengar amalannya sehingga dipuji. Atau itu tadi yang disinggung ya, berharap balasan dari Allah tapi balasan dunia bukan balasan akhirat. Nah, membatalkan amal itu. Baik, tidak terkait dengan amal yang lain. Baik, wa idza sarat mubtada'atan, wa idza sarat mubtada'atan, apabila amal ibadah itu menjadi suatu ibadah yang dibuat-buat, ya, diada-adakan, laisa 'alaiha dalilun, tidak ada atasnya dalil dari syariat Rasul, fahiya batilatun aidan, maka itu juga batil. Ya, itu batil juga. Biduni hadaini syartaini, tanpa dua syarat ini, la fa'idata minal ibadati, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya ibadah itu. Ya, li'annaha 'ala ghairi ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna, karena ibadah yang dikerjakan itu ala ghairi, ya, dikerjakan di atas, ya, selain ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala, di atas selain apa yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yakbalu, Allah tidak akan menerima, illa ma syara'a, kecuali apa yang Allah syariatkan, fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Quran, au ala lisani rasulihi, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pada hadith-hadith yang thabit, yang benar periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala hunaka ahadun minal khalqi, fala, maka tidak ada hunaka di sana ahadun, seorang pun, minal khalq, dari kalangan makhluk, yajib ittiba'uhu, yang wajib diikuti, yakni secara mutlak, illa rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Ya, amma ma 'ada ar-rasul, amma ma 'ada ar-rasul, adapun selain rasul, fa innahu yutba'u, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yutba'u, diikuti, wa yuta'u, ditaati, idza taba'a ar-rasul, apabila, yakni dengan syarat, Idza dengan syarat apabila orang itu ittaba'ar rasul mengikuti rasul. Amma adapun idza khalafar rasula, jika orang itu sendiri menyelisih rasul, fala ta'ah. Fala ta'ah, maka tidak ketaatan lahu untuknya. Ya. Yaqulu Allah Ta'ala ati'u Allah, ta'atilah Allah mutlak. Wa ati'ur rasula, dan ta'atilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutlak. Wa ulil amri minkum waw ataf, diatafkan kepada ar-rasul. Wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, ta'atilah Rasul dan pemegang urusan. Ulil amr, pemegang urusan, pemimpin urusan, minkum diantara kalian. Siapa pemegang urusan, pemimpin urusan diantara kalian? Ya, ayat ini An-Nisa 59. Ya. Tafsir pemimpin urusan, pemegang urusan. Wa ulul amri hum al-umara'u wal-ulama'u. Al-umara' ya, para umara', para penguasa, pemimpin negara, pemerintah yang sah. Wal ulama, alim ulama. Nah, ini tafsir yang menghimpun seluruh tafsir yang ada, meliputi kedua golongan ini, al umara wal ulama. Ya. Fa idza ata'u Allah, maka apabila mereka umara dan ulama menaati Allah, wajabat ta'atuhum, wajib menaati mereka, wattiba'uhum, dan mengikuti mereka. Amma adapun idza khalafu, apabila mereka menyelisihi amrullah, perintah Allah, fa innaha, maka sesungguhnya la tajuzu ta'atuhum, tidak boleh ditaati mereka itu. Wattiba'uhum, tidak boleh diikuti mereka itu. Fi ma khalafu fihi, fima khalafu fi, dalam perkara yang mereka menyelisihi Allah dalam perkara itu. Ya. Li'annahu laisa hunak, karena sesungguhnya laisa hunak, tidak ada di sana ahadun, seorang pun yuta'u, ditaati istiklalan. Ya. Min al-khalq, ditaati istiqlala, maksudnya mutlakan, secara mutlak, secara mutlak, ya, dari kalangan makhluk. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adahu, dan selain Rasul, fa innahu yuta'u, maka sesungguhnya dia ditaati. Wa yutba'u, dan dia diikuti dengan syarat. Idza ata'a ar-rasula, apabila dia menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taba'a ar-rasula, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadhihi hiya al-ibadatu as-sahihatu, inilah ibadah yang benar. Maka siapapun dia, setinggi apapun kedudukannya di tengah-tengah umat, imam besar, mujtahid, pimpinan madhab, jika pendapatnya keliru, tidak sesuai dengan hadis Rasul alaihi wasallam, ya, atau dia menyangka hadis itu dari Nabi ternyata dhaif, maka tidak boleh diikuti. Nah, oleh karena itu ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut salat pada salat subuh sunnah karena sebuah hadis, ternyata hadis itu dhaif, diketahui oleh Imam Ahmad bahwa itu dhaif, maka Imam Ahmad mengatakan itu bid'ah. Meskipun itu dari gurunya, meskipun itu pendapat gurunya Syafi'i. Ya. Yang dianggap sebagai yang terbaik di masanya, mujaddid masa itu. Tapi Al-Imam Ahmad mengatakan itu bid'ah, kan hadis dalam permasalahan itu dhaif. Baik. Tidak boleh fanatik. Nah, tidak boleh fanatik. Jadi demikian terkait dengan mutabah. Jadi dua syarat ini telah selesai penjelasannya. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi. Shallallahu la ilaha illa anta.